Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak jemu-jemunya kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, selayaknya kita selalu kan mengabdi diri kita dengan bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur, Allah akan berikan tambah nikmat kehidupannya dan kesehatannya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu kita dapat lebih beraktivitas untuk mencapai nilai takwa di sisi Allah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulih. Ma'a rasulihi ista'dhanaka ulut tawli minhum wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin. Yang artinya, dan apabila diturunkan sesuatu surat yang memerintahkan kepada orang munafik itu, berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasulnya. Niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, biarkan kami berada bersama orang-orang yang duduk. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat sekali ini juga memberikan motivasi, memberikan juga satu ungkapan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak dari kaum mukmin untuk berjihad di jalan Allah dan diperintahkan bersama-sama Rasulnya untuk berjihad, mereka yang munafik berkata, kami cukup duduk-duduk saja. Disinilah ketahuan mana di antara umat Islam ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, ada yang mempungkirinya, ada yang lari dari kebenaran, atau ada yang malas-malasan. Mereka ini dikategorikan juga orang yang munafik dan tidak mau beriman benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya lagi dalam kajian kita, saya didampingi tuan guru kami Ustaz Syekh Dr. Ardiansah, tuan guru kami Ustaz Zainal Arifin, dan Ustaz tuan guru Ahmad Perdana. Kami silahkan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safiar atas prolog yang telah disampaikan. Menarik sekali kita melihat dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kembali kepada kita yang membaca Al-Qur'an betapa bobroknya mental dan jiwa daripada orang-orang munafik itu. Di mana mereka hanya menginginkan yang kebaikan-kebaikan menurut versi pemikiran dan akal mereka. Mereka menganggap bahwa berperang itu adalah suatu kejelekan, adalah bayarannya adalah suatu kematian atau cacat atau luka dan sebagainya. Mereka tidak mengetahui bahwa ada suatu izzah, suatu kebanggaan dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang gugur atau bagi orang-orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala atau dalam jihad. Maka daripada itulah yang perlu kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, orang-orang munafik itu sekalipun mereka adalah orang-orang yang kuat sehat badannya, ya, tetapi yang mereka tunjukkan pada diri mereka itu adalah orang-orang adalah ya kondisi yang seakan-akan mereka itu adalah orang yang lemah. Jadi kalau dalam masalah ibadah itu seakan-akan dia adalah orang yang lemah, tapi kalau nanti untuk urusan untuk urusan dunia, untuk kesenangan, misalnya untuk pesta pora, untuk joget-joget, untuk melakukan kemaksiatan, dia adalah orang yang gagah perkasa. Dia mampu bukan hanya mengorbankan waktu dan tenaganya, tetapi dia mampu menghambur-hamburkan uangnya hanya untuk kesenangan. Tapi kalau sudah sholat, dia malas-malasan. Kalau sudah mengaji, seakan-akan berat sekali lidahnya itu. untuk diangkat ke atas dan ke bawah membaca ayat-ayat Al-Quran seakan-akan satu baris saja pun payah. Betapa banyak kita melihat, mohon maaf, hari ini orang-orang yang sudah lanjut usia dan tidak pernah membiasakan diri membaca Al-Quran, sehingga ketika disuruh membaca satu baris saja dari ayat Al-Quran, salahnya mungkin lebih banyak daripada huruf yang terdapat di baris itu. Ini satu hal yang sangat fatal. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Anda usia, mari kita bertanya hari ini, ya, di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah telah memberikan usia kepada kita, katakanlah 40, 50, 60 tahun. Adakah kita membayar setiap tahun itu dengan mengkhatamkan sekali Al-Quran? Ini satu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan kita bersama. Karena bukanlah mesti dibayar setiap tahun itu dengan sekali khatam Quran, tetapi kira-kira begitulah kita mengukur apa sih sebenarnya yang dapat kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mohon ampun kepadanya, sehingga kita memintakan surga dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang munafik, bahkan kalau tidak diberi atau tidak dikabulkan, mereka kemudian menghujat Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya, umat Islam Indonesia nampaknya berselisih apakah puasa tanggal 21 atau 22 Agustus esok atau esok lusanya. Iya. Tapi semuanya sepakat, kita sudah beberapa tahun mengalami hal ini sehingga sekarang gejolaknya sudah tidak menjadi begitu bermasalah. Semuanya sepakat bahwa puasa itu jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Iya. Semuanya sepakat. Tapi apakah satu Ramadan itu tanggal 21 atau tanggal 22, itu relatif. Kenapa? Karena tergantung pada penetapan satu Ramadan tadi. Ada yang melihat kalau sudah lewat walaupun itu 0,002 derajat itu sudah masuk. Ada yang mengatakan dikatakan itu lewat setelah berada pada 2 derajat. Jadi perbedaan antara 0,00 dengan 2 derajat sinilah menyebabkan ada yang berpuasa di tanggal 21, ada yang berpuasa di tanggal 22. Tapi semuanya sepakat dan itu tidak bukan menjadi permasalahan bahwa umat Islam di dunia ini puasa pada tanggal 1 Ramadan. Dan para pendengar yang dimuliakan Allah, dengan demikian siaran kita tidak lagi disiarkan di sore hari, tapi tinggal menjadi di subuh harinya saja. Jadi selama bulan Ramadan ini, bagi para pendengar yang masih memiliki waktu, dapat dan setia kepada program Penyujuk Hati ini, dapat mendengarkan siaran kita di subuh hari setelah atau sebelum berbuka sahur, ya. Iya, ada satu hal yang menarik yang saya lihat di sini, bahwa Allah sudah cukup panjang membicarakan tentang orang-orang munafik. Bahkan pada pembahasan ayat ke-85 sudah sampai kepada tahap sanksi yang sudah sampai kepada puncaknya. Tapi kenapa ketika masuk ke ayat 86 ini kembali Allah berbicara tentang munafik? Apakah tidak cukup keterangan tentang bagaimana sanksi-sanksi keras yang sudah Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada ayat sebelumnya? Nah, inilah yang menarik. Yang saya lihat adalah bahwa ayat 86 ini kembali bercerita tentang orang-orang munafik dari sisi penyadaran informasi yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala macam sikap dan tingkah dari orang munafik itu, walaupun sampai dalam hati mereka yang tidak menerima, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menarik. Artinya apa? Dari sini kita bisa mengambil satu catatan penting, bahwa Allah sudah membuka rahasia. Allah memberikan rahasia bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, sampai kepada tindakan-tindakan orang munafik yang sebenarnya mereka itu tidak menginginkan sama sekali. Nah, berkaitan dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini, puasa biasanya selalu puasa itu adalah ibadah yang sifatnya sangat private, pribadi sekali. Tidak ada orang yang mengetahui kalau seseorang itu sedang berpuasa atau tidak, kecuali kalau jelas-jelas melihat dia minum di depan orang lain. Nah, disinilah pentingnya bagaimana sebagai muslim saat sekarang ini di bulan Ramadan yang begitu mulia ini, kita mampu menjaga puasa kita, tidak menjadi orang-orang yang mengambil kesempatan kalau orang tidak melihat dia makan, kalau orang tidak melihat dia minum. Tapi cobalah untuk menjaga ibadah kita dengan sebaik-baiknya, dengan satu pemahaman bahwa kalaupun kita sembunyi-sembunyi makan di dalam kamar atau di dalam kamar mandi atau di tempat-tempat lain yang orang tidak melihat kecuali hanya betisnya saja atau kakinya, tetap Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi walaupun kita bertindak lemas seakan-akan kita sedang berpuasa, kalaupun sedangkan pada hakikatnya ternyata kita sudah berbuka, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mengetahui. Walau orang lain tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita lakukan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasannya ibadah yang kita lakukan haruslah dilandasin dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tidak cukup dengan ucapan saja, akan tetapi action dari ikhlas itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Benar-benar kita itu orang yang beragama. Dari sudut pandang kemajemukan beragama kita di Indonesia ini, selayaknya juga orang yang memang lain keyakinannya di antara umat Islam, seharusnya dia tahu nilai-nilai di mana meletakkan ketika orang berpuasa ini. Dia harus tidak mempertontonkan makan, minum di tengah orang-orang yang berpuasa. Karena kita, mulailah dari kita, sesuai dengan agama yang mereka anut. Saya rasa nilai moral itu, saling menghargai itu dipupuk di antara umat-umat beragama. Melalui kajian kita ini, umat Islam jangan terjebak kepada hal yang munafik, yaitu dalam artian apa? Pasang dia niat puasa, kan, tetapi apa, pada waktu merasa saya ada kerja. Apa, ada kerja, ada lelah, capek dan sebagainya. Kita berkaca begini, mengapa kita sanggup berbuat tapi kita melakukan puasa kok nggak sanggup gitu? Pernah nggak Allah meminta sama kita satu apa, upeti atau pajak? Kami udah berikan umur kepada kamu berapa tahun, kok puasa tidak juga? Nah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan dari paparan kita ini, mulailah kita berbenah diri untuk menjadi orang yang tidak munafik. Mohon maaf, saya Safiar didampingin Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Ardiansah dengan Ustaz Ahmad Perdana Indra mengucapkan syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.